Bertasbih bukan hanya karena takut akan azab nerakamu. Aku bertahmid bukan hanya karena ingin merebut nikmat surgamu. Bertakbir seluruh jiwa dan raga, karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu, kekasihku. Izinkan aku membasahi sajadah, bersimbah air mata dalam sujud. Aku bertakbir seluruh jiwa dan raga, karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu, kekasihku. Oh, Engkaulah yang Maha Perkasa. Oh, Engkaulah yang Maha Segalanya. Bagimu, izinkan aku runduk memohon ampun, lafazkan taubat dan istighfar. Takbir seluruh jiwa dan raga, karena sungguh mendambakanmu, merindukanmu, mencintaimu, kekasihku. Engkaulah yang Maha Perkasa. Oh, Engkaulah yang Maha Segalanya. Ya segala puji bagimu. Izinkan aku ragu cintamu.